Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita lanjutkan pertemuan kita dalam pembahasan fikih muamalah bersama kitab Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita melanjutkan pembahasan sebelumnya di mana beliau membagi atau menyatakan bahwa di dalam transaksi itu terkadang mu'awad ataupun barang yang kita beli ada yang dia majhul dan ada juga yang dia itu maklum. Makanya kemarin beliau sampaikan ada benda-benda yang yata'azzar ilmun majhul dan kemudian Allah yata'azzar. Kita sudah bahas kemarin yang pertama, yaitu apabila tidak memungkinkan bagi kita untuk mengetahui objek tersebut, maka la yasih, tidak sah hukumnya dari barang tersebut. Sedangkan kalau kemudian kita bisa tahu ilmunya dan kita bisa tahu speknya, maka hukumnya menjadi sah. Wa hadhihi tusamma tafriqu shafqah, dan kemarin ini sudah disinggung bahwa di dalam akad itu terkadang objeknya kita bisa pecah, objeknya kita bisa pisahkan. Wa hadhihi ihda as-shafqat as-salasah, jadi ini adalah tiga bentuk model yang kemudian kita bisa detailkan nanti insyaallah. Dan secara faedah bahasa, shafqah itu adalah akad. Jadi apa hubungannya antara shafqah dengan akad? Apalagi orang dulu itu mereka ketika mau transaksi, ketika mau akad, yang mereka lakukan adalah salaman. Begitu sudah deal, mereka salaman satu sama yang lain. Itu alasan ataupun yang melatar belakangi kenapa akad disebut dengan shafqah. Nah, berikutnya yang kita akan bahas pada kesempatan hari ini adalah walau ba'a musya'an bainahu wa baina ghairihi. Jadi sekarang dia mau jual barang di mana barang tersebut adalah milik bersama. Hadil mas'alah saniyah musya'an ay mustarakan bainahu wa baina ghairihi. Di mana barang tersebut adalah milik bersama. Apa contohnya? Ya banyak benda-benda yang itu dimiliki bersama seperti budak, seperti mobil, apapun itu, tanah misalkan, dimana kalau nanti dia milik bersama, kita ingin jual, maka ada ketentuan hukum tersendiri. Famasalan hadhihi sayyarah baini wa baina akhi fabi'tuhu ala insanin. Ada mobil itu milik bersama, milik saya dan kemudian saudara saya, atau milik A dan B. Dan Musa itu gak tahu bagian mana punya A, bagian mana punya B. Yang penting itu barang milik mereka berdua. Maka bagaimana keterangan hukumnya? Keterangan hukumnya adalah di sini dinyatakan fa bai'i li milki sahih, ya. Kepemilikan terhadap barang tadi atau penjualan yang saya lakukan atas barang saya hukumnya sah. Karena itu adalah barang saya. Sementara penjualan yang saya lakukan untuk milik saudara saya yang mana persentasenya di situ punya orang lain, maka tidak sah. Di mana kita bukan pemilik dan kita tidak bersatu sebagai wakil. Ini kalau kita mau pisahkan. Sehingga kita bilang kepada pembeli, lakal an nisus sayyarah. Kalau sudah terjadi transaksi, kita bilang, Anda berhak mendapatkan setengah saham dari mobil ini. Li'annahu shaha fi hal bai' amma bai'u nasib akhihi fala yasih. Maka tidak sah. Gimana? Ini? Oke. Starboard press. Siap-siap ke ini lagi, ke materi lagi. Oke. Baik, sudah muncul ya. Nah, sekarang kita buatkan catatannya. Kalau misalkan kita menjual barang, dan di sini kasusnya adalah milik bersama. Objeknya adalah harta milik bersama. Berarti kalau suatu barang, katakanlah 50% punya A, kemudian yang ini punya B. Kalau B tidak mengizinkan A untuk jual, maka yang ini yang terjual, sementara yang B tidak terjual. Makanya di sini A berhak untuk barang dia, saham dia, tapi untuk yang punya B, kepemilikan B, dia tidak berhak untuk menjual. Nah, nanti berarti konsekuensinya ketika A jual kepada si C, ya C hanya memiliki saham A. Jadi C tidak memiliki barang seutuhnya. Tergantung ya nanti saham A itu berapa. Apakah saham A-nya 50% atau saham A-nya 70%. Yang jelas di situ ada hak B. Yang hak B tidak sah karena A tidak mendapatkan izin untuk menjual. Kemudian konsekuensinya kalau seperti itu transaksinya, di mana si B, si C sebagai pembeli, dia mau pakai, misalkan saya menggunakan mobil ini, kemana? Ke luar kota, luar wilayah. Sehingga si B berhak, ketika si B tahu bahwa mobil itu dijual oleh A, dia bilang kepada si C, kepada si pembeli, kamu berhak untuk pakai mobil itu, tapi kamu harus bayar sewa. Kenapa? Karena 50% misalkan, kalau 50-50 saham mereka, ya 50% itu nanti adalah milik saya. Dan saya tidak jual kan, berarti kamu pakai milik saya tersebut, ya berarti mau nggak mau akadnya adalah sewa. Sehingga di sini berarti si pembeli punya hak khiyar ketika kondisinya seperti itu. Dia punya hak khiyar mau lanjutkan akad atau mau batalkan. Apa alasannya dia berhak mendapat khiyar? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena kepemilikan separuh-separuh seperti itu akan memudaratkan dia. Ya, kita kalau punya mobil, kita punya motor, tapi kayak itu motor kongsi gitu ya, mobil milik bersama, itu kita ngerasa kurang nyaman. Jadi, kalau mau ya saya beli seluruhnya 100% kepemilikan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah barangnya bisa dibagi dengan bagian. Laisa musya'an. Akan tetapi yang qasim alaihi as-saman bil ajza. Jadi dia bisa dibagi kira-kira berapa? Per kilo, per 2 kilo dan seterusnya. Sehingga kita bisa tahu yang ini bagian A, yang ini bagian B. Apakah transaksi yang seperti itu sah atau tidak? Jadi misalkan ada beras 10 kilo, tapi kita tinggal bilang aja yang 5 kilo punya B, 5 kilo punya A. Itu dia bisa dipisah. Soha, kata beliau, untuk barang yang itu menjadi milik si B. Jadi pada intinya, milik si A. Jadi pada intinya sebenarnya, untuk transaksi yang semacam ini, hukumnya sah kalau itu barang memang saham dan kepemilikan kita. Tapi untuk yang milik orang lain, hukumnya tidak sah. Apa bedanya kasus ini dengan yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya itu bendanya nggak bisa dipecah. Motor misalkan tadi, mobil. Kepemilikan A dan B di situ nggak bisa kita pisah. Motornya mau dibelah dua, ban depan untuk A, ban belakang punya B, nggak bisa. Jadi otomatis ya sudah, motor ini ya punya A, punya B. Beda dengan kasus yang sekarang, misalkan beras atau benda-benda yang memungkinkan untuk dipartisi. Memungkinkan untuk dibagi dan itu tidak memudaratkan. Beras 10 kilo atau satu karung dibagi dua, punya A dan punya B, itu enggak apa-apa. Itu perbedaannya kata beliau. Fa'idha ba'a ma yanqasim 'alaihi tsaman, kalau memang kita menjual barang yang tadi bisa dibagi, dipartisi, satu untuk A, satu untuk B, maka soha al-bay fima huwa lahu, dan tidak sah untuk yang temannya. Jadi kalau dia menjualkan beras punya temannya dan temannya belum izin, tidak boleh. Sekali lagi statusnya karena dia tidak memiliki dan dia juga bukan wakil dari pemilik. Nah, ini kasus kedua. Wa in ba'a 'abdahu wa 'abda ghairihi bi ghairi izni. Contoh kasus yang lain yang beliau sampaikan, ini kaitannya dengan jual beli budak. Dan mungkin kalau kita sekarang tidak ada budak, ya mobil tadi gitu ya, motor misalkan, dia mau jual motor, motor temannya dibawa juga kemudian ikut dijual. Sehingga ada dua benda yang itu terpisah, independen dia. Jadi masing-masing berdiri sendiri, motor temannya sendiri, motor dia sendiri, lalu kemudian dia bawa bersama dia ke pasar ataupun ke tempat orang jualan, lalu sama dia dicarikan penjual. Sehingga ketika terjadi akad atas barang yang dia miliki dan juga atas barang yang dia tidak miliki, kita katakan sah akadnya untuk barang yang punya dia dan tidak sah untuk barang yang milik orang lain. Apa bedanya kasus ini dengan sebelumnya? Ya jelas ya, kalau kasus ini barangnya memang ada dua, jadi tidak ada tercampur sama sekali. Jadi masing-masing objek itu sudah berdiri sendiri. Wa kadzalika ba'a sayyaratahu wa sayyarata ghairihi yasihu fi sayyaratihi, dan tidak sah di untuk mobil yang punya temannya. Jadi di sini kita lihat ada milik bersama gitu ya. Dan milik bersama tadi dia itu tidak terpisah. Tidak bisa dipisah. Contohnya apa tadi? Misalkan ada satu motor, ya. Misalkan ini satu motor. Kalau satu motor, ban depan untuk A, ban depan untuk B nggak bisa. Ya, sudah kita bilang satu motor ini punya A dan B. Nah, tadi yang milik bersama juga ada yang dia itu masih memungkinkan untuk dipisah, ya. Jadi milik bersama ini yang satu, ya. Ada milik bersama dia bercampur, tapi bisa dipisah. Bercampur, bisa dipisah. Apa contohnya tadi? Beras, gitu ya. Kita ambil contoh tadi, misalkan ada beras 10 kilo. Beras 10 kilo, kemudian kita pecah. Misalkan 5 kilo punya A, lalu kemudian 5 kilo punya B. Ini memungkinkan untuk dipisah. Sehingga kalaupun nanti dijual ya, yang ini saja yang sah, dan ini pindah untuk ke C. Sekarang kita lihat barang yang kategori berikutnya. Yang kategori berikutnya ini memang terpisah sama sekali. Ya, terpisah dan berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Oke. Apa contohnya tadi? Ada dua motor gitu ya. Ada dua motor. Pokoknya bendanya emang dua gitu aja. Jadi motor A satu, ada motor B. Ya ini emang dia dua. Motor punya A, motor punya B. Lalu kemudian sama si A ini mau dijual ke C. Ya. Dijual ke C langsung dua motor. Yang sah punya A, yang nggak sah punya B. Nah, nanti beliau akan simpulkan, untuk menjual barang-barang yang di situ ada saham, ada milik orang lain, itu ada tiga bentuk. Ini bentuk kedua, dan ini bentuk ketiga. Nanti kita akan recap dengan yang sebelumnya, gitu ya. Apa perbedaannya? Jadi berarti di sini kalau kita bawakan pakai konsepnya Ustaz Ami dengan iwat muawatnya, berarti nanti di sini ya, iwatnya berarti si C gitu ya. Si C itu bayar uang. Nah, kemudian muawat yang dia dapat ada dua. Ada motor A plus ada motor B. Yang ini sah untuk diambil C, yang ini tidak sah. Karena dijualnya oleh si A dan dia tidak berhak atas motor itu. Nah, itu tadi kesimpulan dari yang kita baca barusan. Berikutnya, contoh yang lain adalah kata beliau, abdan wa hurron. Jadi ada dua juga objeknya berarti. ada budak dan ada kemudian orang yang merdeka. Kalau sekarang mungkin kita bilang ada motor, ada mungkin sepeda, ada motor, ada satu lagi mobil dan seterusnya. Itu juga sama, ya. Yang sah untuk dijual adalah yang berhak bagi kita untuk menjualnya. Atau contoh yang lain, kata beliau, yang sifatnya adalah dua benda dan independen. Ada khal, ada khamr. Satu cuka, satu khamr. Maka sah di sini untuk jual beli cukanya, tapi tidak sah untuk jual beli khamrnya. Jadi ketika seseorang menjual keduanya bersamaan, jadi berapa pak totalnya? Ya, ini khamr dan cukanya, totalnya 100 ribu misalnya. Maka yang sah itu adalah untuk jual beli cuka saja, sementara jual beli khamrnya tidak sah. Termasuk juga tadi kalau kita jual motor, ada motor kita dan motor teman, yang sah adalah motor kita untuk dijual. Nah, terus bagaimana nanti solusinya untuk pembatalannya, ya? Kalau kita sebagai pembeli dan kita tahu, kita bisa bilang sama penjual, Pak, 100 ribu kan Bapak jual tadi ya, cuka plus khamr. Kita bisa bilang kepada dia, saya tidak mau Pak, kalau beli dua seperti ini. Jadi kita bisa bilang kayak tadi contohnya, cuka plus khamr. Nah, ini 100 ribu. Dipaket sama penjual. Pak, saya tidak mau Pak, kalau Bapak jual cuka sama khamr. Saya maunya beli cuka aja. Ini halal bagi saya untuk beli. Oke, gimana jadinya? Ya, kita tinggal bilang saja, nego, berapa harga cuka, berapa harga khamr. Misalkan cukanya sekian mili, khamrnya sekian mili. Nah, untuk cuka misalkan 1 liter atau mungkin setengah liter, itu berapa harganya? Dan misalkan ketahuan, ya, harganya 15.000, lalu yang di sini adalah 85.000, ya sudah, ini yang kita bayar. Dan ini tidak ada masalah. Tapi kalau dibundling dan penjualnya tidak mau dia, kalau dipisah seperti ini, saya tidak mau kalau kamu ambil cukanya aja, saya tidak mau. Kamu harus ambil khamernya juga dan cukanya. Jadi dia nggak akan pisahkan harga seperti itu, maka kita sebagai pembeli, kalau kita sebagai pembeli, jangan beli dengan model seperti itu. Ya, beli saja si cukanya tadi. Kemudian di sini beliau mengatakan untuk berikutnya, bagaimana kalau kasusnya adalah budak dengan orang merdeka? Ya sama, kita tinggal konversi saja, diperkirakan. Orang ini kalau jadi budak kira-kira harganya berapa? Karena kan kita pengen memisahkan antara objek yang halal dengan objek yang haram. Ini harus terpisah dan kita harus tahu harganya, karena kita nggak mau bayar bundling tadi. Kita mau bayarnya itu adalah, saya mau bayar yang halalnya saja. Maka itu harus dipisah. Nah, untuk kasus khamr dan cuka tadi, kata beliau, wa amma mas'alatul khal wal khamr, sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang syariah, khamr itu nggak ada nilainya. Karena dia tidak diakui sebagai harta. Terserah ya, mau misalkan sudah difermentasi selama 5 tahun, 10 tahun gitu kan, anggurnya semakin lama semakin mahal, itu bagi syariah tidak ada nilainya karena tidak dianggap sebagai harta. Jadi gimana ya, diperkirakan kalau dia jadi cuka itu kira-kira berapa harganya, dan kemudian kita potong dengan harga cuka yang normal tadi. Nah, sekarang kita bicarakan si pembeli, karena tadi itu bicara sebagai penjual ya, sudut pandang kita sebagai penjual. Kalau saya jual barang yang ini milik bersama, tidak boleh untuk saham orang lain, atau kita jual barang yang independen, terpisah ada dua, yang sah adalah barang yang kita miliki sendiri. Nah, sekarang bagaimana nasib si pembeli? Misalkan dia sudah kadung beli, lalu baru tahu ternyata di situ barang bukan punya penjual saja, tapi ada punya temannya di situ. Nah, si pembeli punya khiyar dengan catatan jahilah. Pembeli punya khiyar dengan catatan dia nggak tahu ketika akad. Ini untuk kata kunci. Artinya apa? Kalau dia tahu, jadi si A bilang, C, saya mau jual nih motor. Tapi motor ini tuh sebenarnya milik kita berdua loh. Bukan milik saya aja, tapi ini milik saya sama B. Atau apalagi misalkan contohnya. rumah, tanah, apapun itu. Nah, si C tahu, ya nggak apa-apa ah, saya beli aja, nanti urusan kamu sama si B. Jadi si C menganggap enteng bahwa barang itu hanya milik A saja, ya urusan A lah nanti, kata si C. Maka kalau ada masalah di kemudian hari, si B tidak mau tanda tangan, si B tidak mau menjual, maka A si C tidak berhak untuk membatalkan. Ya. Contohnya apa? Di sini tadi adalah contohnya budak. Atau kemudian yang lain. Saat pembeli tahu itu budak tidak 100% milik si A, tidak 100% milik penjual, tapi dia nggak peduli, ya sudah. Maka dia tidak berhak untuk mendapatkan khiyar. Itu kata kuncinya. Kenapa? Karena dia masuk itu atas dasar pengetahuan, ala basirah. Jadi, penjual itu nggak ada tipu-tipu di situ. Ya, penjual bilang, ini barang nggak punya saya, 100%. Ada saham saya di sini mungkin 50 atau 70 atau 80. Tapi yang jelas penjual udah jujur, udah bilang kepada pembeli. Sehingga pembeli tidak berhak untuk tuntut. Tapi kalau dia nggak tahu, ya dia boleh komplain, dia boleh bilang ke A, A, saya nggak mau ya beli barang kamu, tolong uang saya dikembalikan. Saya nggak mau beli barang dengan model seperti ini, nggak jelas, saya nggak mau dicampur saham saya dengan si B. Nah, sehingga di sini beliau kemudian menyimpulkan, untuk masalah tafriqu shafqa, pemisahan akad seperti ini ada tiga modelnya. Yang satu kita sudah bahas kemarin, dan yang dua barusan kita bahas. Ya. Kita catat, untuk objek yang jual belinya seperti ini, kesimpulannya ada tiga. Yang pertama, ya ada tiga, yang satu kemarin modelnya itu barangnya jelas dia. Jadi objeknya itu kemarin, kalau kita mau bilang itu jelas yang kemarin plus yang majhul. Apa yang majhul kemarin? Yang ini contohnya adalah mobil. Yang ini adalah mobil curian atau mobil hilang. Ini sudah kita bahas kemarin. Jadi pada saat seseorang menjual dua benda, satu maklum, jelas dia, satu majhul, maka ini tidak boleh. Yang ini sah, yang jelas, tapi yang kombinasinya dengan yang majhul ini yang tidak sah. Nah, kemudian yang model kedua tadi yang kita bahas, dia cuma satu barangnya, ya, tapi milik bersama. Milik bersama. Jadi separuh-separuh dia sahamnya. Ini yang model kedua. Nah, yang model ketiga, itu yang tadi. Jadi barangnya bercampur, tapi ada dua. Ada punya A, ada punya B. Ya. Untuk pendapat yang mengatakan sah, ini kan bisa dipisah, kata mereka. Dengan artian ketika penjual menginginkan, ya udah saya hanya menjual saham saya saja, itu menjadi sah untuk akad-akad yang itu ada di kepemilikan dia. Yang seperti ini sah untuk barang yang jadi milik dia, yang barang tidak menjadi milik dia tidak sah. Nah, itu tiga kesimpulan yang kemarin kita sudah bahas. Satu, di mana kalau kita jual beli mobil, satunya peluang untuk mendapatkan mobil, yang itu tidak diperbolehkan. Kalau kita mau pisah, kita bisa minta, Pak, saya beli mobil yang ini aja, Pak. Yang jelas-jelas ada di depan saya, itu yang saya mau beli. Masalah mobil Bapak yang hilang, yang mana nanti saya ada peluang untuk dapatkan, saya nggak mau. Sama seperti kasus khamr tadi. Seperti yang khamr dan cuka, itu bagian contoh yang ketiga. Ya, bisa dipahami ya. Jadi modelnya itu, kalau di mix gitu ya, kalau dicampur ya kurang lebih seperti itu. Tinggal kombinasinya aja. Kalau di sini wujudnya adalah saham, yang di bagian kedua. Ini saham orang lain. Kalau di sini jelas ya, barang orang lain yang mungkin biasa terjadi. Yang ini dia nggak ada barangnya bahkan. Gitu ya, karena barangnya hilang. Seperti itu. Kemudian, kita lanjutkan. Nah, mazhab Hambali itu mereka bilang bahwa semua bentuk tadi itu sah. Untuk yang sah dan batal untuk yang batal. Artinya gini, kalau kita sebagai pembeli, kita bilang, Pak, saya tidak mau ya beli yang ini. Beli yang bermasalah ini, yang majhul saya tidak mau beli. Kemudian yang saham orang lain saya tidak mau beli. Kemudian juga yang khomer saya tidak mau beli. Saya mau beli yang halal-halal saja. Menurut mazhab Hambali itu sah hukumnya. Karena tidak ada unsur masalah di situ. Ya boleh-boleh saja. Walaupun nanti ada pendapat lain yang mengatakan berbeda. Wal qaulu tsani, nah ada pendapat kedua kata beliau, jual belinya enggak sah. Walaupun bisa dinego untuk dipisah. Jadi ketika tadi si penjual bilang saya mau jual cuka sama khamar dijual gitu kan, ditawarkan. Terus ketika pembeli bilang, ya saya mau beli cukanya saja, khamar saya enggak beli. Menurut pendapat yang lain itu mengatakan tetap enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena mereka ini satu penawaran. Ya, satu penawaran dan suatu akad sehingga tidak sah. Tapi yang lebih tepat, wallahu'alam, kata beliau, adalah pendapat dalam mazhab Hambali. Di mana kan penawaran itu belum akad. Ya. Penawaran ini tuh belum akad gitu. Si penjual nawarkan, Pak saya mau jual cuka, saya mau jual khamar. Dibundling harganya 100 ribu. Terus kita bilang, interupsi, ya saya enggak mau kalau satu paket kayak gitu. Saya maunya ambil cukanya saja. Berarti kita menolak penawaran dia dengan model seperti itu. Kita minta, ya saya ambil yang ini aja. Jadi nanti dealnya itu, akadnya itu ya yang halal saja. Nah itu boleh. Dan itu yang lebih tepat, wallahu'alam. Wabihada intahat syurutul bayt. Dan alhamdulillah kita selesai dari pembahasan syarat-syarat jual-beli. Di sini beliau menyampaikan, apa sebenarnya tujuan dibuat syarat jual-beli itu? Kenapa sih kalau dalam transaksi itu harus begini, harus begitu, tidak boleh gini, tidak boleh gitu? Tujuannya tiga, kata beliau. Tujuannya itu untuk menghindari kezoliman, untuk menghindari riba, dan untuk menghindari goror. Itu tujuannya. Ya, kenapa sih kayak harus syaratnya begini, begitu diatur sama Islam dengan demikian detailnya? Ya tujuannya supaya tadi. Makanya kan ada syarat tidak boleh menjual barang yang mala yamlik. Kita tidak miliki. Tujuannya apa? Supaya tidak jatuh dalam perbuatan zolim. Kita menzolimi orang lain nanti. Barang nggak bisa dikasihkan. Kemudian mungkin si pemilik nggak ridho. Dan apa tujuannya syarat kok nggak boleh ada riba? Ya, supaya tidak terjatuh dalam riba. Kenapa kita nggak boleh jual barang yang majhul? Barang yang nggak jelas kayak tadi jual mobil hilang. Nggak tahu mobilnya kembalinya kapan. Bisa dicari di mana, bisa dapat, bisa enggak. Tujuannya supaya nggak terjatuh dalam goror. Jadi, intinya gitu ya, kalau kita boleh simpulkan, tujuannya adalah tujuan syarat, ya, tujuan dari syarat itu, tujuan syarat jual beli untuk menghindarkan tiga. Tadi adalah zolim, kemudian riba, kemudian goror. Nah, kalau syarat-syarat itu dilanggar, ini akan muncul nih salah satunya. Itu logikanya seperti itu. Makanya nanti akad-akad yang bermasalah itu biasanya ketika ada syaratnya kurang satu atau bisa kurang dua, kurang banyak, itu muncul salah satunya nanti. Entah itu muncul kezoliman atau muncul riba atau muncul goror. Makanya ini dibuat antisipasi. Ya, supaya tidak ada zolim, tidak ada riba, tidak ada goror. Itu tujuannya. Kemudian yang berikutnya. Nah, jadi kalau ada orang ngeyel gitu ya, saya nggak mau diatur-atur pakai syarat-syarat kayak gitu. Saya maunya transaksi itu ya begini. Nah, itu yang perlu dikembalikan adalah, ya kalau Anda Muslim, Anda Muslimah, ya Islam itu punya aturan. Punya tata tertib, kalau mau jual-beli, versi Islam itu harus gini, harus gitu, dan seterusnya. Kalau kita nggak mau diatur Islam, nah itu nanti lain lagi pembahasannya. Gitu ya. Kaitannya dengan iman. Berikutnya, wala yasihu al-bay'u mimman talzamuhu al-jumu'ah. Nah, sekarang kita masuk yang berikutnya. Di sini, kata beliau, setelah selesai menyebutkan syarat sah, yang berikutnya beliau akan sebutkan penghalang. Mawani al-bay'. Oke, syarat saya sudah penuhi nih. Sehingga berarti tidak ada riba, tidak ada zolim, tidak ada goror. Tapi juga, ada bagian berikutnya kita harus ketahui yang namanya penghalang. Kenapa sesuatu itu la tatim tidak akan sempurna kalau misalkan ya tidak terkumpul syarat dan hilangnya penghalang. Jadi untuk suatu akad menjadi sah itu tidak ada penghalang, tidak ada yang dilanggar di situ dan sempurna syarat-syaratnya. Karena begini kata beliau, apabila tamati syurut, okelah syarat-syarat tadi sudah kita penuhi, barangnya jelas, kemudian juga objeknya halal, kita jual barang milik kita, apalagi semua terpenuhi. Akan tetapi penghalangnya ada, Ada hal yang kita langgar, ada hal yang kita halangi, kita lakukan, maka tidak sah ibadahnya dan muamalahnya tidak sah. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan tidak ada yang menghalangi untuk menjadi sah, namun ternyata syaratnya nggak sempurna, juga tidak sah. Apa contohnya, kata beliau? Contohnya begini, seorang ayah atau seorang anak, itu kan kalau dalam fikih waris, mereka berhak mendapatkan warisan. Akan tetapi, setelah tadi hubungan darahnya tadi, itu sebagai syarat dia untuk mendapatkan warisan, dia lakukan penghalang. Apa contoh penghalang? Misalkan dia bunuh orang tuanya, atau dia bunuh anaknya biar lebih cepat dapat waris, atau yang lain. Atau mungkin nanti dia terhalang misalkan dengan sebab-sebab lain, sehingga akhirnya dia tidak dapat warisan. Sehingga dua hal ini yang kita perlu pahami dan perhatikan. Apapun kita bicaranya hukum, ataupun kita bicara tentang yang lain, itu dua hal ini harus terpenuhi. Sehingga bagian berikutnya yang beliau sampaikan, untuk bisa sempurna, itu ada dua hal yang kita harus penuhi. Itu syarat lengkap, syaratnya lengkap, plus gitu ya, tanpa penghalang. Nah, dalam jual beli itu gitu juga. Oke lah kalau syaratnya lengkap, di sini bermasalah, hasilnya juga jadi masalah nanti. Maunya sini aman, di sini aman, baru hasilnya nanti akan aman. Yang ini kita sudah pelajari nih, di persyaratan. Sekarang kita mau belajar tentang apa saja yang menghalangi atau yang menyebabkan jual beli kita menjadi bermasalah. Ya. Dan ini berlaku untuk hukum-hukum yang lain. Kemudian di sini beliau mengatakan, mimman talzamuhu al-jumu'ah. Tidak sah jual beli kalau dilakukan oleh orang yang wajib sholat Jumat. Sehingga berarti yang nggak wajib sholat Jumat, sah dia jual belinya. Apa contohnya? Wanita, anak-anak yang masih kecil, belum balig, mereka lakukan jual beli ketika sholat Jumat itu nggak apa-apa. Sah hukumnya. Karena mereka tidak ada kewajiban untuk sholat Jumat, dan tidak ada kewajiban untuk pergi ke masjid ketika azan Jumat. Sehingga ya, yang mereka lakukan halal. Tidak ada larangan sama sekali. Karena perintah Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, idanu dialisolah miyaumil jum'ah fas'au ila zikrillah, itu untuk orang-orang yang wajib Jumat. Nah, ini salah satu contoh penghalang, yaitu ketika transaksi dilakukan pada saat waktu Jumat. Dan as-sa'yu di situ, bersegera itu nggak mesti juga kita lari-lari, gitu ya. Tapi ya berjalan menuju masjid. Karena ada larangan untuk isra. Jadi kalau datang ke masjid itu nggak usah tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Artinya as-sa'yu di situ bukan sa'i kayak kita lagi sa'i, kayak jalan-jalan lari-lari kecil ketika umroh atau haji, gitu ya. Walaupun kata-katanya sama dengan sa'yu. Itu sekedar faedah. Nah, kemudian ada yang bertanya. La yasihul bait wala syira. Gak sah jual belinya. Jual beli itu kan satu paket. Jual beli. Ya ini kan emang udah satu paket, kata orang misalkan gitu. Gak usah dibahas lah, dipisah. Enggak, kata beliau gini. Maksudnya syira itu adalah kobul. Jadi kalau misalkan nih azan nih sekarang. Azan, kemudian kita buat akad. Pak, saya mau beli. Oke, saya jual. Itu kan berarti ijab kobulnya setelah azan. Bagaimana kalau kasusnya seperti ini, kata beliau, itu juga tidak sah. Jadi kasusnya begini, saya mau jual ini, atau saya mau beli itu. Setelah itu azan, paham ya, jadi baru sepotong ini. Jadi penjual bilang, hey pak, ini pak, dibeli pak, cepet pak, gitu kan, udah mau azan. Ditawarkan, lalu kemudian dia bilang, mau bilang saya beli, tiba-tiba azan. Berarti kan kepotong tuh. Baru kemudian yang rekan transaksinya bilang, kobil tuh. Artinya dia terpotong antara azan. Yang terjadi setelah azan itu kan cuma syiroknya saja. Waqa'a ba'da nida wa syirok. Jadi ini azan, kalau yang setelah azan itu saya akad lalu saya terima, itu kan jelas ya, tidak boleh. Nah bagaimana kalau misalkan sudah separuh jalan ini gitu ya. Saya sudah bilang saya beli, tiba-tiba azan, terus penjualnya bilang, yaudah pak cepat pak, dibungkus. Berarti kan separuh nih, kebagi dua. Ya. Itu bisa sah nggak kira-kira? Kata beliau, itu juga sama, tidak sah, innal bait la yasih, gitu ya. Sehingga kalau misalkan qabulnya setelah azan, ijabnya sebelum azan, fanaqul innal bai'a la yasih. Nanti orang akan main-main tuh jadinya kalau itu dibilang sah, gitu ya. Menyepelekan dan seterusnya. Maka beliau bilang itu tetap tidak sah. Terserah mau kamu mendebat dan seterusnya, tetap. Yang penting kan akad kamu sebagian sudah terjatuh dalam yang haram. Paham ya? Jadi ini kadang ada orang suka akal-akalan tuh gitu. Kalau kita bilang enggak sah tuh jual belinya setelah azan Jumat. Oh iya, saya belinya enggak pas setelah azan. Belinya sebelum azan, cuman diterimanya setelah azan. Itu enggak boleh. Berikutnya, mimman talzamuhu al-jum'ah. Yang tadi kita catat saja biar jelas gitu ya. Kalau misalkan ba'da azan, nah, kemudian jual plus beli. Ini kan sepakat ya, enggak boleh. Nah, tapi kalau misalkan jual, kemudian azan, kemudian beli, ini pemisah, gitu ya, tetap juga tidak boleh. Gitu kan? Ini dia berarti sebelum, yang ini sesudah azan. Ya, tetap enggak boleh. Jadi di sini oke lah halal, yang di sini haram, nggak boleh dia jadinya. Nah, itu mungkin ada yang bertanya atau ada yang suka ngeyel kadang. Ada yang di sini kata beliau, bagi yang kena kewajiban Jumat, ya kewajiban Jumat itu ada yang memang dia mukim, ya orang mukim kan nggak safar, dia tetap kewajiban Jumat. Nah, ada juga yang wajib Jumatnya itu karena ada orang lain, ya talzamuhu bi ghairihi. Contohnya adalah musafir. Musafir ini kan dia sebenarnya nggak wajib. Tapi kalau kemudian di satu tempat, tiba-tiba dia dengar azan Jumat, orang di situ melaksanakan sholat Jumat, ya berarti dia wajib ikut juga. Gitu kan? Atau ada pelaksanaan sholat Jumat, ya dia lakukan. Atau dia ikut. Ya, jadi intinya orang-orang yang wajib sholat Jumat. Apapun sebab ataupun kondisinya. Ba'da nida'iha as-sani. Nah, ini yang menjadi catatan juga. Azan yang keberapa tuh yang menjadi acuan? Ya, adalah azan yang kedua. Nah, tempat saya azannya cuma sekali. Nggak pernah ada ceritanya azan kedua. Nah, oke, kita pahami dulu gitu ya. Kalau begitu berarti tetap boleh dong. Karena azan di masjid saya itu nggak ada azan dua kali. Azannya sekali. Nah, di sini beliau jelaskan. Sebenarnya, azan itu di sholat Jumat itu ada dua kali. Azan pertama dan azan kedua. Nah, azan kedua itu yang mana? Azan kedua itu yang mana? Azan kedua, kata beliau, itu adalah azan yang ada di zaman Nabi. Azan yang ada di zaman Nabi, atau azan yang dikumandangkan setelah khatib naik mimbar. Jadi kalau azannya setelah khatib naik mimbar, itu azan kedua. Walaupun di tempat kita azannya cuma sekali gitu, tapi itu dinilai sebagai azan kedua. Paham ya? Jadi azan kedua itu yang mana? Yang dikumandangkan setelah khatib naik mimbar. Itu namanya azan kedua. Walaupun mungkin di tempat kita satu kali. Enggak, ini azan pertama. Enggak. Itu disebut azan kedua. Makanya beliau di sini mengatakan bahwa azan kedua itu yang ada di zaman Nabi. Begitu imam datang naik mimbar, baru muazin kumandangkan azan. Li'an hana zalat fi waktila yujad fihi illa azan wahid wa huwa as-sani. Jadi kata beliau gitu. Jadi untuk tempat-tempat yang gak ada tuh azannya yang dua kali, jadi cuma ada azan satu kali, wahwa as-sani. Jadi itu azan keduanya yaitu. Walidzalika naqul, kata beliau, hukumnya ya berkaitan dengan azan kedua tadi. Berarti untuk Anda yang mungkin di masjidnya azannya cuma satu kali, begitu kumandang azan, sudah, gak boleh lagi transaksi jual-beli. Nah, azan pertama, ini kata beliau, hadasa fi zamani amiril mu'minin. Azan yang pertama itu dimunculkan di zamannya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Saat itu kota Madinah, ya, kota-kota meluas dan juga masyarakat semakin banyak, akhirnya dibuatlah azan kedua. Min ajli an yatahayya an-nas, supaya orang itu siap-siap. Jadi kumandangkan azan pertama, akhirnya orang kan udah prepare tuh. Ya kalaupun yang udah mandi bisa langsung segera bergegas. Fa in qala qa'il, Nah, ini yang mungkin suka jadi diskusi ya, perdebatan. Azannya yang pertama itu bid'ah katanya. Ya. Ihdasu zalik bid'atun. Kata beliau seperti itu. Nah, bagi yang suka dengan bid'ah, dibilang ini bid'ah hasanah. Di zaman Nabi tidak ada. Di zaman sahabat ada. Terus gimana menyikapinya? Untuk yang mengatakan bahwa azan pertama itu bid'ah, mereka berdalil begini. Nabi kan nggak pernah buat. Benar ya, di zaman Nabi nggak ada azan dua kali. Di zaman Nabi itu azannya sekali. Azan itu kan ibadah, kata mereka. Dan yang namanya ibadah, itu kan harus ada izin dari syariat. Nabi udah ninggal. Nah ini gimana kira-kira menjawabnya? Syekh Utsaimin rahimahullah mengomentari. Yang pertama, yang buat itu masalahnya bukan sembarang orang. Yang buat itu siapa? Salah satu dari empat khulafa ar-Rasyidin. Jadi kalau misalkan ada saudara kita muslim bilang ini dalil bahwa bid'ah hasanah itu boleh. Jadi boleh dong kita buat-buat bid'ah di zaman Nabi, tidak ada. Yang penting tujuannya baik. Utsman kan tujuannya baik. Apa tujuannya? Biar orang siap-siap. Biar orang kemudian nggak telat sholat dan seterusnya. Oke, permasalahannya kita bukan Utsman. Kita bukan khulafa ar-Rasyidin. Kita nggak dapat itu rekomendasi dari Nabi. Nah, Utsman itu bagian dari khulafa, dan khulafa itu sudah dapat stempel, sudah dapat surat rekomendasi dari Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-Rasyidin. Jadi ini digandeng sama Nabi. Ikuti tuntunanku, ikuti tuntunan khulafaku. Nah, khulafa ar-Rasyidin, dan mereka sudah dikasih rekomendasi, mereka itu mendapatkan petunjuk. Al-Mahdiyin. Mereka disifati dengan orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu satu. Berarti kita lihat siapa sih yang buat gitu ya. Yang buat Utsman. Yang membuat adalah khulafa. Khalifah yang ketiga. Kemudian yang kedua, kata beliau, Utsman itu ketika membuat itu ada sebab. Yang sebelumnya tidak ada di zaman Nabi. Di mana kota-kota semakin meluas, orang semakin banyak. Sehingga kalau kemudian ada yang mengomentari, Rasul kan tidak pernah buat. Ya betul, karena sebabnya tidak ada di zaman Nabi. Di zaman itu azan sekali saja sudah cukup. Ya orang cuma muter sekitar masjid, masjid itu aja dan tidak banyak kaum musliminnya. Dan kemudian, nah ini dalil yang mengatakan bahwa itu bukan bid'ah. Ada yang pernah tahu kalau azan subuh itu dua kali? Jadi sebelum Fajar Shadiq, sebelum itu ada azan kan? Nah, di sini dibawakan. Nabi SAW itu mensyariatkan azan di akhir malam, itu bukan untuk sholat subuhnya. Tapi apa? Untuk membangunkan orang yang lagi tidur. Paham ya? Tujuannya itu untuk orang biar bangun, bukan karena biar sholat subuh. Yaitu berikutnya gitu. Tapi bukan karena waktu subuhnya. Sehingga orang itu biar bangun dan siap-siap. Makanya beliau bilang di dalam hadis, inna bilalan yu'azzin bilail. Bilal itu azannya waktu agak malam dia, masih agak gelap, untuk membangunkan orang yang tidur. Dan kemudian orang yang sholat malam, itu kembali dan siap-siap untuk sahur. Fakulu washrobu hatta yu'azzina ibn Umi Maktum. Paham ya? Jadi, ada sebenarnya dasar yang dipakai oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mensyariatkan azan di akhir malam, itu tujuannya bukan karena tiba waktu sholat, tapi untuk membangunkan dan biar orang siap-siap sahur. Nah, ini yang menjadi satu catatan. Apalagi kata beliau, dorongan untuk membuat azan pertama di hari Jumat itu lebih kuat. Ya masyarakat kita tuh lagi aktivitas, lagi kerja, dan seterusnya. Begitu dikumandangkan azan pertama, orang akhirnya tahu, oke, udah mau masuk sholat ini. Gitu ya. Orang akhirnya kemudian bergegas dan siap-siap. Sehingga poinnya adalah kita tetap diperintahkan. Ngikuti sunnahnya para khulafa ar-Rasyidin. Jadi kalau mau buat azan dua kali di masjid silahkan, dan itu bukan bid'ah, ya. Atau mau satu kali juga silahkan. Sehingga beliau kemudian memberikan catatan, komentar. Ya. Dari sini kita bisa tahu bahwa ini bentuk ketertipuan atau orang ini terpedaya ketika ada sebagian penuntut ilmu yang mereka bilang kita ahli hadis dan semisal dengan itu, lalu malah menyesatkan ya, yudallil. Mereka bilang ini Amirul Mukminin ini enggak benar nih. Enggak jelas, masa buat-buat azan bid'ah, Nabi enggak kasih contoh kok dia malah buat, ya. Maka kalau kita ikutkan cara logika mereka, kata Syekh Utsaimin, si Utsman itu mubtadi, ahli bid'ah, kata Syekh Utsaimin. Kalaulah itu benar, ya, nasallahu wal afiyah. Kita enggak mungkin bilang khulafa itu ada yang ahli bid'ah, ini jadi masalah nanti. Kalau kita bilang seperti itu, maka konsekuensinya adalah sahabat yang lain, jami'us sahabah, yang mereka itu bertemu dengan Utsman, yang hadir waktu itu, yang kemudian enggak komplain, berarti mereka juga menyetujui adanya bid'ah. Ini kan kacau jadinya konsekuensinya. Paham ya? Jadi, ini sangat mengerikan jadinya efeknya. Sehingga, wal iyadzu billah, maka berhati-hatilah kita dengan hal-hal yang seperti itu. Dan para salaf, kata beliau, as-salafus soleh, itu mereka posisinya jauh lebih dekat dengan kebenaran ketimbang orang-orang yang hadir setelah mereka. Makanya kita kenapa diperintahkan untuk mengikuti para sahabat? Karena mereka secara ilmu jauh lebih dalam, kemudian secara hati, niat, keikhlasan itu jauh lebih tulus. Sehingga ketika terkumpul dua hal ini, kedalaman ilmu dan ketulusan hati, maka tidak ada yang bisa menandingi dan mengalahkan mereka. Maka sekali lagi, para penuntut ilmu berhati-hati dengan hal-hal yang seperti ini. Ya, kalau memang kita tidak setuju, tidak sependapat dalam urusan seperti ini, maka gunakanlah ya redaksi kata-kata yang kemudian itu tidak menjerumuskan dan membahayakan diri kita sendiri di akhirat kelak. Ini yang beliau sampaikan. Apalagi kalau urusannya nanti dengan kehormatan para sahabat. Itu yang beliau tegaskan terkait hal ini. Sehingga azan yang dimaksud itu adalah azan Jumat yang saat imam sudah naik mimbar. Untuk yang azan pertama, imam belum naik mimbar, maka tidak mengapa kalau kita kemudian lakukan transaksi. Bisa dibedakan ya poinnya. Untuk yang azannya dua kali, azan pertama enggak apa-apa secara hukum, dan azan kedua yang nanti jadi masalah. Kemudian la yasihul bai'. Pertanyaannya gini, oke. Tadi kan syarat udah terpenuhi. Syarat jual beli, saya beli barang yang jelas, barang milik saya sendiri, kemudian juga sifatnya sudah dijelaskan ke pembeli. Kenapa gara-gara azan doang gitu ya? Cuman gara-gara faktor eksternal gitu. Ini kan faktor X ini ya. Dilakukan setelah azan. Kenapa kok bisa jadi enggak sah tuh? Gara-gara cuman waktunya yang dilakukan setelah azan. Maka jawabannya sederhana, karena Allah melarang. Allah melarang di mana Allah katakan wazaru al-bai. Begitu azan, kata Allah, la tabi'u. Jangan jual beli. Itu alasannya. Allah melarang. Dan yang namanya larangan itu menunjukkan fasad. Kalau kita lakukan hal yang dilarang tadi, maka batal perbuatan tersebut. Ini kaidah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berikan kaidah, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Kalau kita melakukan satu amalan dan itu tidak sesuai dengan tuntunan, tertolak amalannya. Jadi sudah dikasih tuntunan, jual beli boleh, asal jangan pas azan Jumat. Asal jangan pas waktu sholat Jumat. Kalau nekat, ngeyel, gak mau dibilangin, maka tertolak. Termasuk juga kaidah yang dikasih Nabi, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Jadi intinya, kalau kita bolehkan, gitu ya, sesuatu yang dilarang, Allah udah larang nih. Gak boleh ya, jual beli setelah azan Jumat. Kalau itu kita iyain, artinya kita iyain, gak apa-apa mas. Kamu boleh kok transaksi setelah azan dan seterusnya. Nah ini jadi masalah, berarti kita menentang Allah dan Rasul. Di mana letak sisi menentangnya? Ketika dilarang, itu berarti kan Allah pengen kita menjauh. Jangan dekat-dekat. Ketika kita bolehin, itu artinya adalah kita mendekat. Disitulah bentuk perlawanan dan bentuk menentang Allah dan Rasulnya. Paham ya? Jadi, kalau Allah bilang itu haram, kemudian kita bilang itu halal, itu sah, ini jadi masalah. Oke, kasus terakhir. Apa bedanya kasus ini dengan kasus jual-beli habalul habalah? Masih ingat habalul habalah? Atau talakil jalab? Ini bentuk makelar atau bentuk percaluan yang dipermasalahkan. Jadi ada orang kampung, orang desa yang mau ke kota, ke pasar gitu kan. Dia bawa barang dagangannya, lalu kita cegat di tengah jalan. Kita cegat, kita beli barangnya. itu kan tidak sah, itu dilarang tapi sah. Sementara yang ini dilarang dan tidak sah. Apa bedanya? Kata beliau. Perbedaannya yang pertama, kalau yang untuk kasus percaluan tadi, itu di hadis itu disebutkan, fa'in atasayyiduhu suqo fahuwa bilkhiyar. Jadi kalau kita sebagai pedagang atau petani dari kampung, dari desa, begitu tengah jalan kita dicegat orang, Pak, saya beli aja deh barang Bapak, berapa nih semua, saya borong. Oke. Begitu kita nggak mau pulang, kita mau, ya udah terjual, kita dapat uang, kita mau ke pasar juga. Nah, sampai di pasar kita ngerasa kayaknya kita ditipu. Nah, kita boleh cancel. Boleh minta khiyar. Yang namanya khiyar itu menunjukkan bahwa akadnya sah. Paham ya? Jadi secara dalil sebenarnya juga ada perbedaan. Dan kemudian, untuk yang akad kemarin itu dilarang bukan karena zatnya. Tapi dilarang karena ada hak orang lain yang akan terzolimi. Yaitu pihak si penjual. Kalau yang ini, itu dilarang memang secara zatnya tegas, ya tidak boleh untuk jual beli. Itu saja perbedaannya. Sehingga tidak bisa kemudian kita samakan. Baik, itu yang kita bisa bahas pada kesempatan pagi ini untuk materi. Jadi azan yang dimaksud di sini tadi adalah azan yang setelah ini ya, setelah khatib naik mimbar. Khatib naik mimbar. Terserah di tempat kita itu azannya satu kali atau dua kali. Ya, terserah. Yang penting azan yang dimaksud adalah azan yang dikumandangkan setelah khatib naik mimbar. Itu yang kita bisa bahas, mudah-mudahan bisa dipahami dan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Silakan. Baik, Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, Ustaz, Awan izin bertanya. Beberapa tahun yang lalu saya pernah menggunakan layanan pinjam pulsa dari salah satu operator. Namun setelah itu saya baru yakin bahwa hal itu termasuk riba. Karena apabila kita mengisi pulsa, pulsa akan terpotong. Maka pulsa akan terpotong dengan jumlah yang lebih dari yang kita pinjam, Ustaz. Akhir-akhir ini saya kepikiran, dulu apakah saya sudah melunasi utang tersebut atau belum? Di sisi lain saya takut akan ribanya dan karena kejadiannya sudah lama. Saya sudah lupa nominal dan nomor yang dulu saya gunakan. Saya sudah mencoba menghubungi operator, namun untuk melunaskan pinjaman tersebut saya harus mengisi pulsa di nomor itu, sedangkan nomor saya sudah hilang sehingga terkesan tidak ada solusi. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Barakallahu. Baik ya, saya nggak tahu secara detail skema pinjam pulsa ini seperti apa ya. Mohon nanti dikoreksi saja kalau sekiranya yang saya pahami itu kurang pas gitu ya. Kalau yang dimaksud misalnya gitu ya, modelnya itu seperti kartu pasca bayar gitu ya. Kartu pasca bayar itu kan kita pakai dulu gitu ya. Berarti kan kita pinjam tuh ya. Kita pakai dulu, kemudian setelah itu nanti di akhir bulan kita ditagihkan gitu ya. Kalau memang maksudnya seperti itu, misalkan kita pakainya berapa? Pulsa kita paket minimal 66.000 misalkan atau 100.000. Kalau yang dimaksud gitu ya, kalau yang dimaksud ini adalah pasca bayar sehingga nanti kalau kita bayarnya tepat sesuai dengan tempo tagihan gitu kan, misalkan berapa nih 100.000 tagihannya. Begitu jatuh tempo, dia kan berarti kasih batas nih ya. Dia kasih batas jatuh tempo. Nah, 100.000-nya akan bertambah ya. Bertambah menjadi berapa? Misalkan jadi 10.000. Setiap tambah telat jadi 10.000. Nah, maka yang ini berusaha untuk dihilangkan ya. Berusaha untuk dibuang. Nah, kemudian tadi kan masalahnya gitu ya. Masalah ini sudah bertahun, nomor sudah hilang dan seterusnya. Kayak kita ngerasa mungkin gitu ya. Mungkin saya nggak tahu ini tahun berapa dan skemanya seperti apa, operator apa. Cuman kalau kemudian kita ngerasa kayaknya saya itu pakai pulsa gitu ya. Saya itu kayak ngerasa pakai pulsa, anggap misalkan biar gampang 10 juta gitu ya. Nah, Terus yang kita baru bayar gitu ya, yang kita baru bayar, dan ini kita kalkulasi saja, kita perkirakan, karena ini kaitannya kalau ada hak orang lain, karena kita nggak memungkinkan untuk kemudian kembali atau kemudian kita coba cek dan seterusnya, kita ngerasa kayaknya saya baru bayar gitu ya 8 juta atau 9 juta ya. Berarti di situ kita punya masih punya kewajiban toh. Kewajiban berapa? 1 juta. Ini yang 1 juta kalau memang kita tidak memungkinkan untuk hubungi dan seterusnya ke pemilik, ya sudah, ini kita berikan kepada ya fakir miskin dan seterusnya. Fakir miskin dan seterusnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kewajiban ini di akhirat ya tidak ambil pahala kita. Paham ya? Kan di akhirat itu nggak ada mata uang, pulsa, rupiah itu nggak ada. Sehingga kalau kita masih ngerasa kayaknya ada yang ganjel nih, kayaknya saya masih ada sangkutan ini. Berapa sangkutannya? Perkiraan 1 juta. Itu yang mungkin membuat kita ngerasa nggak tenang. Ya sudah, dikeluarkan saja. Dan ini niatkan kembali kepada si pemberi atau si pemilik. Sehingga nanti di akhirat, kalaupun kita masih disangkutkan atau kita ditagih, ya kita bisa bilang, ya Allah, saya sudah ini, di dunia saya sudah berikan, saya sudah serahkan. Sehingga, ya sudah, ini langsung masuk ke rekening pemiliknya. Ya, rekening pahalanya. Sehingga di akhirat kita nggak diambil lagi pahala-pahala kita. Itu salah satu hikmah ataupun tujuannya. Gitu ya. Kalau memang yang dimaksud seperti itu. Dan ini yang saya pahami ya dari kasus wallahu alam. Jadi solusinya adalah tadi kan yang ditanyakan adalah kayak ngerasa punya kewajiban, tanggungan, kita sudah pakai hak tapi kita belum tunaikan kewajiban, kita utang. Nah, kalau kita enggak tahu utangnya berapa, yaitu diperkirakan berapa kira-kira yang membuat hati kita merasa lebih tenang. Dilebihkan enggak apa-apa, gitu kan. Lebih baik kemudian nanti kalau di akhirat dikalkulasi ternyata utang kita cuma 500 ribu, tapi kita bayarkan 1 juta, Allah kan maha adil. Jadi nggak usah takut kayak, masa iya saya ngasih lebih 2 juta, walaupun iya sih 2 juta itu yang kita infakkan lebih tenang gitu. Ya itu kan kembali ke diri kita, insya Allah di akhirat kita akan lebih aman. Allah alam, itu yang saya bisa jawab ya, untuk kasus seperti ini, saya kurang tahu secara detail skema seperti apa. Mungkin itu. Yang selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, yang mana si B ingin meminjam uang kepada saya dengan nominal di atas 50 juta untuk membeli tanah milik tetangga yang kata beliau agar tidak jatuh ke tangan orang yang jauh. Lalu saya mensyaratkan kepada si B untuk ada barang jaminan Ustaz. Dan karena saya dan si B sama-sama di perantauan yang tidak bisa menghadirkan barang jaminan tersebut, maka saya minta kepada si B untuk ada orang yang bersedia menjadi penjaminnya. Dan dia berhasil menghadirkan. Tapi yang masalah adalah si penjamin minta dibayar. Apakah ini riba ataukah diperbolehkan? Dan jika diperbolehkan, maka yang harus membayar penjamin apakah saya atau si B, Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik. Ini konteksnya atau kasusnya adalah kafalah gitu ya. Kafalah. Kafalah minta bayaran. Itu kan kasusnya. Jadi ada orang, dia bilang, oke lah, saya mau bantu, gitu ya. Saya mau bantu untuk apa, gitu kan. Kalau nanti si mana si debitur ya, si B gitu ya, si B tidak bisa bayar, kemudian saya sebagai pihak A, kamu tagih ke saya, kemudian dia minta bayaran. Dia minta bayaran dari si A atau minta bayaran dari si B. Biasanya sih dia akan minta dari si B. Kenapa? Yang wajib ngasih jaminan siapa? Ya. Jadi jaminan itu bentuknya ada dua. Jaminan barang, jaminan orang. Nah, yang ngasih jaminan siapa kira-kira? Debitur kan? Debitur itu tadi si B. Ah nggak ada urusan gitu loh. Kok saya pula yang harus bayar, kata si A. Ya. Ah kan nggak mau, kreditur nggak mau dia. Ya debitur itu kewajiban kamu, B. Kamu kan mau dapat utang dari saya 50 juta. Saya nggak mau ngasih kalau kamu nggak kasih jaminan. Nah barang kamu nggak ada masalahnya. Gitu ya. ya kamu carilah jaminan yang lain. Akhirnya si B ajukan, ini ada orang yang nanti akan talangi atau akan bayarkan utang saya. Kemudian nanti kalau saya nggak bisa bayar atau saya kabur, maka si inilah si C ini, anggap kita bilang dia si C yang bayar, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah si C itu minta bayaran, oke? Minta bayaran, dia ngasih apa? Gitu ya. Dia ngasih apa nih? Nah, kalau kita bawakan ke iwat muawat, gitu ya. Oke, si C dia dapat bayaran dari B kan? B bayar misalkan, B bayar ke C. C ngasih apa ke B? Jaminan. Jaminan apa? Wallah alam, yang saya pahami, si kafil tidak berhak untuk minta bayaran di sini. Ya, jadi si apa namanya? Si C atau pihak penjamin, dia tidak berhak untuk dibayar. Karena tidak ada sesuatu yang dia berikan. Wallah alam, itu yang saya pahami dan mungkin nanti bisa di rujuk lagi untuk kasus kafalah. Di singa saya, kafalah si pihak menjamin tidak berhak minta bayaran. Demikian, wallahu a'lam. Dan untuk kewajiban itu, kewajiban debitur ya, yang mendatangkan jaminan, bukan kewajiban si kreditur. Kreditur ya, teridah hanya memberikan piutang saja. Demikian yang kita bisa bahas, semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.